السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نشكركم أولًا على حسن استقبالكم وعلى ترحيبكم بنا وعلى حضوركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام، جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم والوصية المباركة تتضمن عدة وصايا، وتتضمن عقيدة المسلم وكيف يتربى المسلم على العقيدة الصحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الغلام الصغير الذي لا يزال صبيا: إني أعلمك كلمات. فنستفيد من هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاهتمام بتربية الأبناء وغرس العقيدة في قلوبهم من أجل أن يشبوا عليها. فعلى المسلم أن يهتم بتربية أبنائه وتعليمهم العقيدة الصحيحة، فيربيهم على معرفة الله والتوكل عليه والثقة به، ويربيهم على الصلاة وحفظ الأمانة وحسن الخلق وصدق الحديث، من أجل أن يشبوا على هذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو خطاب للأمة جمعا: احفظ الله يحفظك. ولعلي أقف معكم وأتكلم معكم في هذه الجلسة المباركة عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan: wahai saudara-saudaraku yang mulia, kami mengucapkan banyak terima kasih yang pertama kali atas sambutan yang baik dari antum semuanya. Demikian pula atas kehadiran antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat antum semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengatakan: aku pernah bonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Kemudian beliau bersabda: wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau mengatakan ihfazillah yahfaz, jagalah Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah. Niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyebutkan, hadis ini adalah hadis yang azim, hadis yang agung, dan wasiat yang diberkahi yang terkandung di dalamnya beberapa wasiat, yang terkandung di dalamnya akidah seorang muslim dan bagaimana semestinya seorang muslim menerima akidah yang benar, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakannya kepada seorang anak yang masih kecil, yang dalam keadaan masih belia, mengatakan: inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Yang kita bisa mengambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini, betapa perhatiannya beliau alaihi salatu wassalam terhadap pendidikan anak, dan betapa perhatiannya beliau alaihi salatu wassalam untuk menanamkan akidah pada diri seorang anak, agar dia terdidik dan kemudian tumbuh menjadi besar di atas akidah yang benar. Maka hendaknya seorang muslim untuk memberi perhatian dengan akidah dan mendidik anak-anak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik mereka dengan salat, mendidik mereka untuk jujur dalam berbicara, mendidik mereka untuk menjaga amanah, agar anak itu tumbuh dan berkembang di atas prinsip yang seperti ini. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan hal ini kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ini juga kepada umat semuanya. Khitabnya, apa yang beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah kepada seluruh umatnya. Maka beliau mengatakan, disinilah yang barangkali akan menjadi pembicaraan kami pada saat ini, dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ihfadillah yahfadk, jagalah Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ الله يحفظك، معنى قوله احفظ الله أي احفظ الله في دينه، واحفظ الله في فرائضه، واحفظ الله في حقوقه وحدوده، واحفظ الله في أوامره ونواهيه. وحفظ ذلك يكون عند الأوامر بالامتثال، وعند النواهي بالاجتناب، وعند الحدود بعدم الاعتداء. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لدين الله المستحقين لحفظ الله الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل في كتابه الكريم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أي لكل أواب حافظ لدين الله وحافظ لشرع الله وحافظ لأحكام الله سبحانه وتعالى إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله أي احفظ الله في دينه وإن من أعظم ما يجب علينا حفظه في دين الله بل هو أعظم واجب علينا أن نحفظه توحيد الله سبحانه وتعالى فتحافظ على توحيدك من أن يخدشه الشرك بالله احفظ توحيدك من أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله احفظ توحيدك من أن تصرف دعاء لا يستحقه إلا الله فتصرفه لغير الله هذا أعظم واجب علينا أن نحفظه في دين الله وأيضا من أعظم ما يجب علينا حفظه في جانب الله أن نحافظ على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن لأن الله أمرنا بالحفاظ على ذلك ووعدنا بجنته سبحانه وتعالى Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَيْ يُحَافِظُونَ عَلَى مَوَاقِيتِهِمْ وَيُحَافِظُونَ على وضوئهن ويحافظون على أركانهن وعلى واجباتهن وعلى خشوعهن يحافظون على الصلاة فيؤدوها على الوجه المطلوب منهم شرعا هذا هو معنى المحافظة على الصلوات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حافظ على الصلوات الخمس على ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن من عند الله وجبت له الجنة وجبت له الجنة رواه الإمام أحمد عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه أيضا مما يؤمر العبد بحفظه في دين الله سبحانه وتعالى حفظ الأيمان احفظ يمينك فإن الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم وحفظ اليمين يستلزم ثلاثة أمور حفظ اليمين يستلزم ثلاثة أمور الأمر الأول أن تحفظ يمينك من أن تحلف بغير الله كالحلف بالأمانة أو بالكعبة أو بالجاه أو بالمنصب أو بالأولاد أو بالنبي أو بالملائكة أو بغير ذلك فإن هذا لا يجوز شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إذن هذا هو الأمر الأول من الأمور التي يجب عليك أن تحفظ يمينك فيها أن تحفظ يمينك فلا تحلف إلا بالله إن كنت صادقا أما بغيره فلا يجوز الأمر الثاني أن تحفظ يمينك من أن تحلف بالله كاذبا من أن تحلف بالله كاذبا فتقع في اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم عياذا بالله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع مال امرئ بيمينه أي وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع مال امرئ بيمينه أي وهو فاجر فيها وجبت له النار وحرم الله عليه الجنة أو بهذا المعنى فلا يجوز أن تحلف بالله كاذبا لا يجوز فإن اليمين بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب الأمر الثالث أن تحفظ يمينك فلا تكثر من الحلف حتى ولو كنت صادقا إلا أن تحتاج إلى ذلك لا تكثر من الحلف بالله ولو كنت صادقا إلا أن تحتاج إلى ذلك أما لغير حاجة فلا ينبغي لأن الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فهذه ثلاثة أمور ينبغي أن يحفظ المسلم يمينه فيها Kemudian beliau menyebutkan tentang makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ihfazillah yahfazk, jagalah Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu, yakni jagalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam agamanya, dalam kewajiban-kewajibannya, dalam hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengamalkannya, dengan menunaikannya, dan menjaga dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menjauhinya. Demikian pula menjaga kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan tidak menentangnya. Maka barang siapa yang melakukan itu semuanya, dia akan termasuk dari orang-orang yang berhak mendapatkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selayaknya bagi mereka ini untuk menjaga, untuk mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, udkhuluha bisalam, ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, telah disiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa, dan ini tidak terlalu jauh, dan inilah yang telah dijanjikan kepada kalian bagi setiap orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaganya. Barang siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, dengan perkara-perkara dalam keadaan sendiri, dengan perkara-perkara yang gaib, datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tunduk, dengan hati yang kembali, maka dikatakan kepada mereka ini, masuklah dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keselamatan. Bagi mereka, apa yang mereka sukai, dan bagi kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada tambahannya. Kemudian beliau menjelaskan, likulli awwabin hafid, bagi setiap orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaganya, yakni menjaga akan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga akan syariatnya dan hukum-hukumnya, maka disinilah makna dari ihfadillah yahfad, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu, artinya jagalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam agamanya. Dan ini adalah sesuatu yang paling agung, paling utama bagi seseorang untuk menjaganya. Dan yang paling utama dari hal-hal ini yang harus dijaga oleh seorang muslim adalah tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maka beliau menyarankan, jagalah dalam bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Janganlah dikotori dengan kesyirikan. Janganlah dikotori dengan sesuatu. Jangan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan yang lainnya. Maka ini merupakan kewajiban yang pokok, kewajiban yang agung bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua, hendaknya menjaga solat yang lima waktu. Makna menjaga kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga solatnya yang lima waktu, menjaga waktunya, menjaga kewajiban-kewajibannya. Maka merekalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kepada solat mereka. Ulaika humul warisun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi kepada mereka dengan apa yang telah mereka menjaganya dari solat ini, menjaga waktunya, menjaga wudunya, menjaga rukun dan syaratnya. Bahkan mereka menunaikan solat ini dengan secara sempurna. Karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, barang siapa yang menjaga solat yang lima waktu, menjaga rukunnya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, maka baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala baginya berhak mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Hanzalah radhiyallahu taala an. Kemudian yang ketiga, makna menjaga kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga janji, menjaga sumpahnya. Beliau mengingatkan untuk menjaga janjinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadhu aymanakum." Jagalah diri kalian dengan janji-janji kalian. Kemudian beliau menyebutkan bahwa menjaga janji ini ada tiga perkara. Yang pertama, menjaga janji, menjaga sumpah ini agar jangan sampai bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semisal bersumpah dengan amanah, bersumpah demi amanah, bersumpah demi kedudukan, bersumpah demi anak, bersumpah demi langit, bumi dan yang lainnya. Maka hal ini semuanya adalah sesuatu yang tidak dibolehkan secara syar'i. Karena Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda, "Man halafa bil amanati falaysa minna." Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia bukan termasuk golongan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya untuk bersumpah dengan bapak-bapak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billahi subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya menjaga dari bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta, yang kemudian terjatuh dalam apa yang disebutkan dengan yaminul humus. Hal ini akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam jahannam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan sumpahnya, maka wajib baginya untuk mendapatkan neraka, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Nasallallahu salaman afiyah. Maka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta ini adalah merupakan satu di antara dosa-dosa besar. Kemudian makna yang ketiga dari menjaga sumpah ini, maka hendaknya jangan memperbanyak untuk bersumpah, meskipun itu jujur, meskipun itu pada sesuatu yang benar. Maka janganlah bersumpah kecuali manakala diperlukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum, dan janganlah engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tameng, sebagai perisai dengan sumpah-sumpah kalian. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga perkara yang hendaknya diperhatikan terkait dengan penjagaan sumpah ini. Wa mimma yu'maru bihifdzih أن يحفظ العبد جوارحه من الحرام، يحفظ سمعه من أن يسمع ما حرم الله عليه من الغنى والزور وغير ذلك، ويحفظ بصره من أن ينظر إلى ما حرم الله عليه من النساء الأجنبيات والعورات وغير ذلك، ويحفظ لسانه من أن ينطق بالشر كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والسب واللعن والشتم وغير ذلك من آفات اللسان. ويحفظ العبد قلبه من أن يصر على الحرام ومن أن يصر على المعصية، ويحفظ بطنه من أن يأكل المال الحرام، ويحفظ فرجه من أن يقع فيما حرم الله عليه من زنا ولواط، ويحفظ كل جوارحه، يحفظ يديه من البطش المحرم كالسرقة والنهب والضرب في باطل، يحفظ جميع جوارحه. إذا أراد أن يحفظه الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فمن حفظ دين الله حفظه الله، والله عز وجل يحفظ المؤمن في جسده، ويحفظ المؤمن في ماله، ويحفظ المؤمن في عرضه، ويحفظ المؤمن في أهله وولده، لأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هو الذي يحفظ المؤمن في ماله لا يتعرض ماله لنقص ولا لسرقة ولا لغصب، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه السفينة كانت لأناس مساكين صالحين يعملون بها ويسترزقون بها، فذات مرة توجهت هذه السفينة نحو ملك جبار متكبر كان لا يرى سفينة صالحة إلا أخذها قهرا، فسخر الله لهؤلاء المساكين الخضر عليه السلام فكسر بعض ألواح السفينة من أجل أن يعيبها حتى لا يأخذها الملك. انظر، هذا من حفظ الله لأموال عباده المؤمنين الصالحين. فاحفظوا شرع الله، احفظوا دين الله، احفظوا أوامر الله، يحفظكم الله في أموالكم. أيضا مما يجب على المسلمين حفظه في جانب الله أن تحفظ المرأة حجابها وزينتها، فلا تكشف زينتها إلا لمن أباح الشرع لها أن تكشف عنده. أما الأجانب فالواجب عليها أن تحتجب عنهم، لأن هذا من حفظ دين الله سبحانه وتعالى. والمؤمن كما سمعتم إذا حفظ دين الله حفظه الله، حفظه الله في جسده. نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاول المشركون أن يقتلوه مرة بعد مرة والله يحفظه منهم. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى الغزوات قبل نجد، قال: فنزلنا واديا كثير العضاة، أي كثير الأشجار، هذا الوادي مليء بالأشجار، فتفرق الناس في ذلك الوادي وناموا تحت الأشجار، ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت شجرة وعلق سيفه في الشجرة. قال: ثم نمنا نومه، فجاء رجل أعرابي واخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الشجرة ووقف عند رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ أي من يحفظك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهذا الأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد. قال له: تسلم؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع الرجل إلى قومه وهو يقول لهم: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند خير الناس. انظر كيف حفظ الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كيد هذا الأعرابي وقد أصبح واقفا عند رأسه. هذا حفظ الله. فإذا أردت أيها المسلم الكريم أن يحفظك الله من كل سوء ومكروه عليك أن تحفظ دين الله وأن تعمل بشرع الله فيحفظك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حاول المشركون مرارا على أن يقتلوه والله يحفظه منهم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال قال أبو جهل لقريش أيعثر محمد أيعثر محمد جبهته بالتراب بين أيديكم وأنتم تنظرون، يعني يسجد محمد بين أيديكم وأنتم تنظرون إليه؟ قالوا بلى إنه ليفعل، قالوا بلى إنه ليفعل. فأقسم أبو جهل باللات والعزى أنه لو رآه ساجدا ليطأن على رقبته أو ليعثرن جبهته بالتراب. فجاءه يوما وهو ساجد، جاء أبو جهل والرسول ساجد، فتقدم ليطأ على رقبة نبينا عليه الصلاة والسلام أو يعفر وجه الرسول بالتراب. فلما اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام ما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه يرجع إلى الوراء ويتقي بيديه. فقالت قريش ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، أي لا أستطيع أن أصل إليه، إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. أرسل الله عز وجل ملائكته يحرسون عبد الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الرسول والله لو تقدم مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. Kemudian beliau menyebutkan bahwa di antara hal yang perlu dijaga pada seorang hamba adalah menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan, menjaga pendengarannya dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan, dari lagu-lagu, perkataan yang dusta. Demikian pula menjaga pandangannya dari melihat kepada para wanita yang bukan mahramnya, wanita-wanita asing. Demikian pula menjaga pandangannya dari melihat kepada aurat manusia. Menjaga lisannya dari mengucapkan kata-kata yang kotor seperti ghibah, namimah, berkata dusta, mencaci dan mencela. Demikian pula menjaga hatinya dari tetap meyakini dalam hal-hal yang haram atau tetap dalam hal-hal yang maksiat. Demikian pula menjaga perutnya dari makan harta yang haram, menjaga kemaluannya dari terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perzinaan dan liwat. Dan hendaknya menjaga semua anggota tubuhnya, menjaga kedua tangannya dari melakukan kekerasan, dari mencuri, mengambil yang bukan haknya. Maka ikhwan fillah izzakumullah, jika engkau menghendaki agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu, hendaknya menjaga kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kepada seorang mukmin pada jasadnya, pada hartanya, harga dirinya, keluarganya, demikian pula anak-anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala khairu hafidhin fa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjaga, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling maha kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Menjaga harta seorang mukmin ini dari terkurangi, dari pencurian, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya untuk menjaganya. Kemudian beliau menyebutkan tentang kisahnya Nabi Khidir dengan kapal yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Yang ini tentunya, di mana kapal ini dikatakan amma safinatu fakana limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di lautan. Maka kapal ini milik orang-orang miskin yang Allah Subhanahu wa taala menjaganya, di mana kapal ini mengarah kepada seorang penguasa yang jahat, penguasa seorang raja yang suka merampas kapal-kapal yang masih bagus. Maka Nabi Khidir alaihi salam sedikit merusaknya agar tidak diambil oleh penguasa yang jahat ini. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus dan menundukkan Nabi Khidir untuk mereka, orang-orang yang menjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hartanya, hamba-hambanya yang menjaga akan agamanya. Karena itu beliau ingatkan, jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Kemudian beliau juga mengingatkan untuk seorang wanita senantiasa menjaga kepada hijabnya, menjaga perhiasannya. Jangan sampai diperlihatkan kecuali orang kepada orang-orang yang telah dibolehkan untuk melihatnya secara syar'i. Adapun kepada laki-laki yang asing, maka wajib untuk ditutupnya, maka tidak boleh untuk ditampakkannya. Seorang mukmin tatkala dia menjaga kepada agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam, berapa kali orang-orang musyrik berusaha untuk membunuhnya, Berapa kali orang-orang musyrik berusaha untuk mencederainya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Sebagaimana diriwayatkan, tatkala beliau keluar dalam satu peperangan di arah Najd, kemudian singgah di satu lembah yang banyak pohon-pohonannya, maka para sahabat pun mereka bertebaran di sekitar lembah ini. Dan Nabi pun alaihi salatu wassalam tidur dan menggantungkan pedangnya, tidur di bawah pohon dan menggantungkan pohonnya di menggantungkan pedangnya di atasnya. Kemudian tiba-tiba datang seorang Arabi, seorang Badui, dan kemudian dia mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, siapa yang bisa menghalangimu dariku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, mengatakan Allah, pedang itu pun jatuh dari tangan si Badui ini. Kemudian diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbalik. "Siapa yang bisa menahanmu dariku sekarang ini?" Si Badui ini mengatakan, "Khairu akhidin ya Muhammad. Yang bisa menahanku adalah sebaik-baik yang mengambil pedang itu, wahai Muhammad." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan untuk masuk Islam. Masuk Islamlah. Dan si Badui ini menolak dan mengatakan, Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tapi aku berjanji untuk tidak akan memerangimu dan tidak akan bergabung dengan orang-orang yang memerangimu." Kemudian si Badui ini pun kembali ke kaumnya, ke kabilahnya, sambil mengatakan, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Maka sesungguhnya aku telah datang dari sisi sebaik-baik manusia." Maka inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menghendaki untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keburukan dan hal-hal yang tidak kita inginkan, wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Nabi alaihi salatu wassalam, di mana orang-orang musyrik berkali-kali berusaha untuk membunuhnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Jahal mengatakan, berjanji untuk meletakkan, untuk menaruh debu di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pemuka-pemuka Quraisy ini pun melihatnya. Namun kemudian mereka mengatakan, "Engkau tidak bakalan mampu untuk melakukannya. Engkau tidak akan mampu melakukannya." Kemudian Abu Jahal ini bersumpah atas nama Latta dan Uzza untuk meletakkan debu pada dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu hari Abu Jahal ini pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan sedang sujud. Kemudian Abu Jahal maju mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menaruh debu pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian tiba-tiba dia berbalik arah dan itu diperhatikan oleh pemuka-pemuka Quraisy, yang mereka kemudian mengatakan, "Ada apa wahai Abu Hakam? kenapa mundur lagi? Kemudian Abu Jahal mengatakan, sesungguhnya antaraku dengan dia ini ada satu lubang dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seandainya Abu Jahal ini maju mendekatiku, niscaya para malaikat ini akan memotong-motong jasadnya satu demi satu. سنصل إليه إن شاء الله. فمن حفظ الله لعباده المؤمنين أن يحفظهم من كيد الكائدين وشر الأشرار. وقد سمعتم بعض الأمثلة على حفظ الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحفظ الله يمضي في عباده المؤمنين إلى قيام الساعة. ألا وإن من حفظ الله لعباده المؤمنين أن يحفظ لهم الأمن والاستقرار، لأن الأمن في البلاد نعمة عظيمة لا يعادلها شيء، لا يعادلها الأموال ولا يعادلها العقارات ولا السيارات ولا الوظائف ولا يعادلها المناصب، لأن الأمن إذا وجد في البلاد وجدت السعادة ووجدت الراحة وحصل الهدوء وحصل السكون وصار الناس في بلادهم كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. ولهذا الواجب على جميع المسلمين أن يحفظوا هذه النعمة وأن يرعوا هذه النعمة، لأن نعمة الأمن إذا فقدت في بلد ما تضرر أهلها وأصاب أهلها البلاء، كما تسمعون حفظكم الله في كثير من البلدان الإسلامية التي رفع منها الأمن، كيف تضرر أهلها وكيف عطلت مصالحها وكيف سفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض وسلبت فيها الأموال وصار أهلها فزعين خائفين في طرقهم وفي أسواقهم حتى في مساجدهم، صاروا خائفين حتى في مساجدهم وفي بيوتهم الخاصة، لأن الأمن قد رفع عنهم. فعلى كل حال الواجب على المسلمين إذا أنعم الله عليهم بنعمة الأمن أن يحافظوا على هذه النعمة وأن يشكروا الله عز وجل عليها، لأن النعم تدوم بالشكر والاعتراف لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومما يحفظ نعمة الأمن أن يقوم المسلمون جميعا بواجبهم الشرعي نحو هذا الدين، فيحافظون على دين الله يرزقهم الله عز وجل بذلك الأمن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي آمنوا بوعد الله ووعيده، وآمنوا بأركان الإيمان وشعب الإيمان، آمنوا بالواجبات فعملوها، وآمنوا بالمحرمات فتركوها. هؤلاء المؤمنون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا، قال الله عنهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يخالط إيمانهم شرك بالله أبدا، بل إيمانهم خالص صافي نقي لله وحده لا شريك له، لم يخالط إيمانهم دعوة غير الله، ولم يخالط إيمانهم حلف بغير الله، ولم يخالط إيمانهم ذبح لغير الله، ولم يخالط إيمانهم نذر لغير الله، ولم يخالط إيمانهم دعوة إلى غير دين الله. قال الله عز وجل في هؤلاء المؤمنين: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر ما أعظم الجائزة وما أعظم العطاء الإلهي الذي يعطيه الله عز وجل المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك. قال: أولئك لهم الأمن. الأمن أين؟ أي في الدنيا، والأمن في الآخرة. أما في الدنيا فيؤمنهم في أوطانهم، ويؤمنهم في أسرهم، ويؤمنهم في حكومتهم، ويؤمنهم في مجتمعهم، يصبحون في بحبوحة من الأمن، لأن الله عز وجل هو الذي قذف في قلوبهم الأمن بسبب إيمانهم وبسبب صلاحهم، فينعم عليهم بهذه النعمة العظيمة التي قد لا تساويها الدنيا كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا عظم نعمة الأمن التي استهان بها كثير من الناس، قال: من أصبح معافى في بدنه، آمنا في وطنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمن نعمة عظيمة. الله يقول: أولئك لهم الأمن، أي في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وفي الآخرة يؤمنهم الله من الفزع الأكبر، يؤمنهم الله من هول ذلك الموقف الذي يخاف فيه كثير من الناس. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لنا ما يحفظ لنا الأمن، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن عبادة الله وعدم الشرك بالله والقيام بالأعمال الصالحة لله، هذا مما يحفظ الله لنا به الأمن والاستقرار في البلاد. فإذا أردنا أن يديم الله علينا نعمة الأمن، علينا أن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، وعلينا أن نحرص على الحفاظ على نعمة الأمن، وعلينا أيضا أن نكون من أهل الإيمان والأعمال الصالحة، فيحفظ الله عز وجل لنا بسبب ذلك أمننا واستقرارنا في بلادنا. أسأل الله بعزته وجلاله وجوده وإنعامه وإفضاله أن يحفظ علينا وعليكم الأمن. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل بلاد المسلمين في كل مكان آمنا مطمئنا. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، ورد كيده في نحره. أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kepada hamba-hambanya beriman tatkala mereka senantiasa menjaga kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjaganya dari makar orang-orang yang membuat makar, dan dari keburukan orang-orang yang buruk. Dan kita semuanya telah mendengar contoh-contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam akan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman ini, yang senantiasa menjaga kepada agamanya, adalah sampai nanti qiyamus saah, sampai nanti tiba hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kepada mereka dengan rasa aman, dengan istiqrar, ketenangan dan ketenteraman. Kemudian beliau menyebutkan bahwa rasa aman di suatu negeri adalah merupakan nikmat yang agung yang tidak bisa diukur dengan sesuatu apapun. Tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan tanah yang melimpah, tidak bisa diukur dengan mobil-mobil yang mewah, tidak pula bisa diukur dengan kedudukan dan mansibnya. Karena rasa aman ini, nikmat aman ini, apabila ada dalam satu negeri, maka kebahagiaan, ketenteraman akan senantiasa menaungi negeri tersebut. dan juga ketenangan, sakinah, dan kemudian menjadikan manusia itu seakan seperti satu jasad. Karena inilah wajib bagi setiap kaum muslimin untuk menjaga kenikmatan yang agung ini. Karena nikmat aman ini apabila hilang dari satu negeri, maka ini akan memberikan mudarat, akan memberikan bahaya kepada negeri itu sendiri, kepada penduduknya, dan bahkan akan menimpakan kepada mereka berbagai musibah. Sebagaimana yang kita dengar di berbagai belahan negeri-negeri Islam yang rasa aman itu diangkat dari negeri mereka ini, bagaimana penduduknya dihadapkan kepada mara bahaya, bagaimana darah itu dialirkan sedemikian mudahnya, bagaimana harga diri manusia tidak ada lagi harganya. Dan bahkan menjadikan penduduknya itu mereka senantiasa dalam ketakutan, dalam kegelisahan, baik itu tatkala mereka berjalan di jalan-jalan umum, di pasar, bahkan di masjid mereka, bahkan di rumah-rumah mereka sendiri secara khusus, rasa takut menyelimuti kepada mereka. Karena hal ini, manakala nikmat aman itu diangkat dari mereka ini, terjadilah apa yang terjadi dari kegelisahan, rasa takut ini. Karena itu wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga akan kenikmatan yang agung ini, dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang agung ini. Karena nikmat inilah yang hendaknya dan semestinya menyebabkan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kenikmatan itu untuk kalian. Maka di antara menjaga nikmatnya, rasa aman ini adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin semuanya untuk senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban mereka secara syar'i, menjaga kewajiban-kewajiban mereka atas agamanya. Maka insyaallah Subhanahu wa taala akan berikan anugerah kepada mereka dengan rasa aman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, maka bagi mereka adalah rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mengimani dengan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan mereka senantiasa waspada, mengimani dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka yang mengharuskan mereka untuk menunaikannya, mengimani dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan mereka untuk meninggalkannya. Mereka itulah orang-orang yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan panutannya. mereka itulah orang-orang yang tidak mengotori keimanan mereka dengan kesyirikan, di mana keimanan mereka itu bersih, murni, tidak dicampuri dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak dinodai dengan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak dinodai dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula iman mereka tidak dikotori dengan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, serta mengajak dan serta tidak dikotori dengan mengajak kepada selain agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika lahumul amn, mereka itulah berhak untuk mendapatkan rasa aman. Dan ini merupakan imbalan yang sangat agung, balasan yang sangat mulia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ulaika lahumul amn, bagi mereka akan mendapatkan rasa aman, aman di dunia, demikian pula aman di akhirat. Aman di dunia, mereka merasa aman tinggal di negeri mereka, mereka merasa nyaman tinggal dalam keluarga mereka dan masyarakat mereka, karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati mereka rasa aman. Maka hal ini tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan dengan keutamaan atau kemuliaan dan nikmat rasa aman ini. Dan ini merupakan nikmat yang besar di dunia dan demikian pula di akhirat, di mana rasa aman di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka rasa aman dari kegelisahan, dari kegundahan di hari yang kebanyakan manusia mereka sangat takut. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah beliau menyarankan dan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari rasa aman ini. Kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan rasa aman. Demikian pula hendaknya kita senantiasa menjaga dengan kenikmatan rasa aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kepada kita dan akan memberikan kepada kita dengan kenikmatan yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman di negeri kita ini dan juga memberikan rasa aman di masyarakat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan orang-orang yang mau membuat makar. Innahu walidzalikal qadiru alaihi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fiikum.